Saya kurang mengerti mengenai pernyataan Ustadz tentang sholat duha yang tidak boleh diniatkan, melancarkan rezeki. Bukankah Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang keutamanya? Ya saya sudah jelaskan ya. Dia tadi sholat duha semata mencari apa? Dunia. Ya. Itu kan dunia yang dia minta. Tapi kalau dia sholat duha ikhlas karena Allah, ya, dan dia harapkan kebaikan Allah dia diberikan dari kelancaran rezeki, itu tidak ada masalah. Itu cuma mengikut. Yang mengikut itu tidak dipermasalahkan. Dan ini ada pembahasannya nanti ya di kitab Tauhid. Kita akan kaji nanti ini di pembahasan Tauhid. Niat itu kayak bagaimana yang dikehendaki dengannya dunia. Itu pembahasan Tauhid. Ada rinciannya di situ. Ada rinciannya. Kita akan kaji nanti secara detail.